طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, sejenak kita insyaallah pada malam hari ini akan melanjutkan apa yang kita bahas pada Sabtu kemarin dari athar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan seorang yang berada di atas jalan yang lurus dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila dia beramal dengan amalan-amalan saleh, maka sungguh dengan amalan yang dia kerjakan tersebut akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa hamba tersebut sebagaimana gugurnya daun-daun yang kering pada sebuah pohon. Maka demikian juga seorang yang dia berada di atas jalan yang lurus dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, apabila dia beramal dengan amalan-amalan saleh, dia menangis karena Allah, maka sungguh dengan sebab amalannya tersebut akan menjadikan terhapusnya dosa-dosa yang dia telah lakukan sebelumnya. Para hadirin kaum muslim yang saya muliakan, disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan tentang syarah dari hadis ini, beliau mengatakan, yaqulu innal insana aw hadna yaqulu innal insana idza kana ala sabilin sahihin wa ala sunnatin thabitatin 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza idza baka min khasyatillah fa innaha la tamassuhu annar. Kata beliau, atau sebelumnya beliau mengatakan, hadzal atharu an Ubay bin Ka'ab fi fadlil Islam. Athar Ubay bin Ka'ab ini menunjukkan tentang keutamaan Islam, di mana seorang yang berada di atas agama Islam ini, berada di atas dinul Islam, dan dia beramal dengan amalan yang saleh, berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh amalan tersebut akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan apa yang diamalkan oleh orang-orang yang tidak berada di atas Islam, walaupun dia beramal, berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya dalam rangka untuk membantu perkara-perkara yang sifatnya kemanusiaan atau yang lainnya, maka infak, sedekah yang mereka keluarkan tersebut ketika dia tidak berada di atas Islam, maka tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan atau diamalkan oleh orang-orang kafir, dari apa yang mereka keluarkan dari harta mereka, walaupun mungkin memberikan kepada orang fakir miskin misalnya, atau memberikan sesuatu yang sifatnya kemanusiaan kepada orang lain, maka yang seperti itu tidak dinilai sebagai pahala atau tidak diterima infak dan sedekahnya tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَدَقَاتُهُمْ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka, tidak lain karena apa? Karena mereka kufur, mereka kafir, mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidaklah menghalangi untuk diterima dari apa yang mereka keluarkan dari harta mereka kepada fakir miskin misalnya, atau kepada orang, kepada anak terlantar, atau perkara-perkara yang sifatnya kemanusiaan tadi, maka tidak diterima infak mereka tersebut, tidak diterima sedekah mereka. Kenapa? Karena mereka kufur, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka benarnya akidah yang ada pada seorang hamba ini melandasi Benarnya keyakinan seorang hamba itu melandasi dari diterimanya amal-amal soleh yang berikutnya. Maka oleh karena itu ini menunjukkan, kata Syekh Shalih bin Fauzan, ini hadis ini atau athar ini menunjukkan tentang keutamaan Islam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dan beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya manusia apabila dia berada di atas jalan yang lurus dan berada di atas sunnah yang thabit, yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Fa innaha awli'annahu khasyallaha wa huwa ala sabilin was sunnah. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia berada di atas jalan yang lurus dan sunnah Rasul. Dan ini adalah jalan yang lurus, jalan yang benar, kata beliau. Amma law khasyallaha wa huwa ala ghairi sunnatin ay ala bid'atin. Adapun kalau seandainya seorang itu takut kepada Allah, ya, tetapi dia masih berada di atas jalan yang tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi, tidak berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berada di atas kebid'ahan, berada di atas perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ini, yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat. Fahadha la yanfa'uhu buka'uhu. Maka yang seperti ini tidak bermanfaat menangisnya dia karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa jadi ada mereka, orang-orang, ya, yang mereka mengatakan dirinya sebagai seorang yang takut kepada Allah, ya, sampai dirinya menangis ketika sholat, sampai menangis, ya, sampai-sampai sebagian orang awam tertipu dengan menangisnya mereka. Masya Allah, ya, dia ahli ibadah, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mentadaburi Al-Quran, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran dia menangis. Tetapi ternyata apa yang dia kerjakan tersebut, dari menangis tadi yang sebenarnya adalah menangisnya dia karena Allah, tersebut adalah ibadah, amal saleh, tetapi ternyata tidak bermanfaat menangisnya tersebut. Kenapa? Karena dia berada di atas jalan yang tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala khusyu'uhu wala khasyiatuhu. Dan demikian juga tidak bermanfaat khusyuknya dia dalam salat. Ya. Ya, tidak bermanfaat rasa takutnya tadi, dan tidak bermanfaat rasa perbuatan khusyuknya di dalam ibadah tersebut. Khusyuknya dalam ibadah tidak bermanfaat. Walaupun dia sampai menangis. Sampai-sampai ada sebuah kisah di kalangan para a'immah, para ulama ahlu sunnah, para ulama ahlul hadith, yang ketika itu sebagian manusia tertipu dengan apa yang ada pada orang tersebut. Padahal orang tersebut itu adalah seorang yang dalam keadaan menyimpang agamanya, dalam keadaan sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang ahli hadith tadi masuk ke sebuah masjid, ternyata mendapati ada seorang tadi dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan orang-orang pengekor hawa nafsu, yang mereka mengada-adakan perkara baru di dalam agama ini, bahkan sebagai tokohnya, ya, bahkan menyerukan umat kepada perkara baru tersebut di dalam agama tadi. Sampai-sampai dalam sholatnya tersebut luar biasa kelihatan dia adalah seorang yang khusyuk, ya. Tapi bagaimana apa yang dikatakan oleh seorang alim tadi, seorang imam tadi, dari kalangan para ulama ahli hadith, dari kalangan para ulama ahlus sunnah, dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhusyukannya orang-orang yang terkandung padanya kenifakan, kemunafikan. Na'udzubillah. Kenapa? Karena sesungguhnya pada dasarnya orang-orang yang seperti ini keadaannya, dia walaupun mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, orang yang mengatakan dirinya anggap dikatakan sebagai seorang yang kembali kepada Al-Quran wa sunnah misalnya, tetapi ternyata dalam dirinya menyembunyikan kebencian terhadap dalil dari Al-Quran wa sunnah. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan apa yang dia kerjakan dari amalannya tersebut. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang datang dari Al-Quran wa Sunnah, sehingga dia butuh untuk membuat atau melakukan atau mengada-adakan perkara baru yang tidak ada dalam Al-Quran wa Sunnah, karena menganggap Al-Quran wa Sunnah belum sempurna atau Islam ini belum sempurna. Maka orang yang seperti ini hakikatnya menyembunyikan kebencian di dalam hatinya terhadap Islam ini. Tersembunyi dia. Sampai-sampai dia mengatakan tadi, seorang alim, seorang imam dari kalangan ahli hadis, dari kalangan para ulama ahlus sunnah, ketika mendapat yang seperti itu di masjid, ya, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhusyukan orang yang terkandung padanya kenifakan, terkandung padanya kemunafikan." Na'udzubillah. Karena orang munafik itu menampakkan padanya Islam, tapi dalam dadanya, dalam hatinya, dalam dirinya, dia menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian beliau mencontohkan, Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, "Wa kathirun minan nasara yabkun." Dan demikian juga kalau kita lihat, kalau tolak ukurnya itu dari menangis, orang-orang Nasrani, mereka juga bisa menangis di dalam ibadah-ibadah mereka. Tetapi apakah itu tolak ukur kebenaran? Apakah itu akan diterima di sisi Allah? Maka tidak. Kenapa? Karena dia berada di atas pondasi yang rusak di dalam keyakinan mereka. Mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah, berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Telah kita bahas di dalam ayat tadi, telah kita sebutkan, ya, bahwasanya tidaklah menghalangi ditolaknya, tidak diterimanya infak-infak mereka, tidak lain karena apa? Karena mereka kufur, karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga sihhatul mu'taqad ini, kata para ulama, benarnya landasan akidah, landasan keyakinan seorang muslim itu menjadi pondasi diterimanya amal-amalan saleh yang berikutnya yang dikerjakan oleh hamba tadi. Kalau rusak, maka tidak akan diterima yang berikutnya. Berarti menunjukkan dia tidak ikhlas di dalam ibadahnya, walaupun dia mengatakan saya niatnya karena Allah, tapi keyakinannya rusak. Masih percaya kepada para dukun, masih minta-minta kepada orang yang mati di kuburan-kuburan, minta jodoh, minta ini, minta itu, ya. Datang ke ke pohon yang dikeramatkan, ke laut, ya, yang dia anggap itu sebagai sesuatu yang dikeramatkan, minta sesuatu dari jodoh, rezeki dan sebagainya. Na'udzubillah. Menunjukkan dia tidak benar landasan akidahnya, menunjukkan tidak benar landasan keyakinannya, rusak dia. Maka tidak diterima amal-amal soleh yang berikutnya. Bahkan amalan-amalan yang dikerjakan sebelumnya terhapus. Loh kok bisa? Karena perbuatan syirik menyekutukan Allah dengan syirik yang besar itu menghapus amalan-amalan yang dia kerjakan sebelumnya. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau seandainya kalian berbuat syirik atau kamu berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus amalan-amalan kalian, akan terhapus amalan-amalanmu, dan sungguh-sungguh kamu termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Rugi dunia akhirat, ya. Allahul musta'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa yasya'una lakinnahum ala ghairi huda." Dan mereka pun, orang-orang ahlul kitab ini, orang-orang Nasrani, mereka pun bisa khusyuk, tetapi mereka tidak di atas petunjuk yang benar, ya. Bahkan mereka mengada-adakan di dalam agamanya yang tidak ada dalam kitab suci mereka, ya. "Wa bal ala dalalin." Bahkan mereka di atas kesesatan, di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa katsirun minal quburiyyin wal mubtadi'ati yabkuna buka'an syadidan." Demikian juga banyak dari kalangan orang-orang yang mereka mengkultuskan kuburan-kuburan. Kuburan orang-orang soleh ini menjadi fitnah, ya, manusia pada zaman sekarang ini. Dianggap bahwasanya kuburan orang-orang soleh itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. bisa mendekatkan diri-diri mereka di dalam apa yang mereka minta dari Allah, dari hajat, kebutuhan, rizki, jodoh dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan ini melanda umat zaman sekarang ini, dan demikian juga yang sebelumnya. Bagaimana mereka, umat-umat sebelum kita pun demikian. Dari kalangan musyrikin zaman jahiliyah, mereka ghulu terhadap orang-orang soleh, ya, sampai-sampai mereka minta-minta kepada orang-orang soleh tersebut. Walaupun mereka tidak menyembah mereka dengan sujud dan rukuk, tetapi ketika mereka menjadikan orang-orang soleh yang telah mati tadi sebagai perantara dalam meminta kepada Allah, maka itu adalah termasuk menjadikan tandingan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ya. Yang harusnya doa itu hanya minta kepada Allah, tapi ternyata dia palingkan kepada selain Allah. Walaupun pada dasarnya dia mengatakan, lu enggak, saya mintanya kepada Allah. Ini hanya sebagai perantara. Maka telah kita sering kita lewati yang seperti ini. Bagaimana orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka syubhatnya apa? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya saja tidak lain apa yang ada pada orang-orang soleh ini, dari berhala-berhala atau orang soleh, pohon yang dikeramatkan dan yang lainnya, dari sesuatu dari selain Allah tadi, itu hanya apa? Dalam rangka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama subhatnya dengan orang-orang yang zaman sekarang ini. Ya. Maka kata beliau, maka banyak dari kalangan orang-orang pengagung kuburan, ya, yang sampai-sampai mereka minta-minta kepada kuburan tersebut. Ya. Walaupun mereka, enggak, saya enggak sujud rukuk pada kuburan tadi. Ya. Sudah kita bahas. Wal mubtadi'ati yabkuna buka'an syadidan. Mereka pun bisa menangis dengan menangis yang sangat. Ya. Walakin la yujaruna ala hadzal buka, akan tapi tidaklah mereka itu diberikan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menangisnya tadi. Enggak bermanfaat menangisnya tadi. Walaupun sampai, ya, ketika dalam doa-doa mereka, ketika mereka bertawassul kepada kuburan tersebut, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mereka menangis, maka tidak bermanfaat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa la yanfa'uhum indallah, dan tidak bermanfaat yang seperti itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum laisu ala sunnatin falaisatil ibratu ayyabkiyal insan wa yasha'a wa innamal ibratu bima huwa alaih. Kenapa tidak bermanfaat bagi mereka di sisi Allah? Karena mereka tidak berada di atas petunjuk yang benar, tidak berada di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah penilaian kebenaran itu adalah ketika seorang itu menangis, bisa menangis, bisa khusyuk. Bukan itu tolak ukur kebenaran. Ya. Atau tolak ukur diterimanya seorang dalam amal soleh. Wa innamal ibratu bima huwa alaih. Tetapi penilaiannya, ya, penilaian terhadap suatu amalan, terhadap seseorang itu adalah bagaimana, apakah dia berada di atas apa? Di atas apa dia? Apakah dia berada di atas sunnah atau berada di atas perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ini, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah, bukanlah yang dinilai itu adalah dari apa yang zahir dari kasat mata yang dilihat oleh manusia. Penilaian itu bukan dari sisi itu, atau bukan dari banyaknya amalan tadi. Telah kita bahas bagaimana, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman, di dalam firman-Nya dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang itu semuanya dalam rangka menguji kalian siapakah yang terbaik amalannya. Allah menyebut di sini ahsanu amala. Allah tidak menyebutkan aktsaru amala. Allah tidak menyebutkan siapa yang terbanyak di antara kalian amalannya, tidak. Tetapi siapa yang terbaik amalannya? Apa yang dimaksud dengan terbaik amalannya di sini? Kata Al-Fudail Ibn Iyad, aswabuhu wa akhlasuhu. Yaitu harus memenuhi dua perkara. Dikatakan amalan yang terbaik, sekali lagi bukan amalan terbanyak, tapi amalan yang terbaik. Kata beliau, aswabuhu wa akhlasuhu, yaitu amalan yang paling mencocoki sunnah, amalan yang paling mencocoki petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah amalan yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat diterimanya amalan sebagaimana telah kita ketahui dua syarat. Syarat ikhlas dan syarat yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, mengikuti petunjuk bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amal soleh tadi, dalam amal ibadah tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian kita, kalau kita lihat, kalau kita kembali kepada kisah di kalangan para salaf, bagaimana mereka mengingkari dengan pengingkaran yang keras dari apa yang dilakukan oleh sebagian manusia yang mereka melakukan perkara-perkara yang seperti ini keadaannya. Walaupun mengatasnamakan ini sebagai bagian dari ibadah atau niatnya baik, ya, sehingga penilaiannya itu adalah bukan dengan banyaknya amalan atau menangisnya dia atau berzikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melakukan perkara-perkara tersebut ternyata tidak di atas petunjuk Nabi, tidak berada di atas petunjuknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah di mana Abdullah bin Mas'ud ketika di Kufah ketika itu, yang mana Abu Musa al-Ash'ari ketika itu mendapati manusia berada di dalam masjid dalam keadaan berhalakah-berhalakah, ya, melingkar mereka dalam suatu halakah-halakah. Halakah itu adalah lingkaran dalam suatu seorang yang duduk dalam keadaan melingkar atau yang semisalnya, ya, yang mereka dalam keadaan berzikir. Ketika itu Abu Musa al-Ash'ari ketika itu datang kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, ingin menanyakan tentang perkara ini. Padahal ini Abu Musa adalah sahabat, tetapi beliau tawaduknya. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud adalah lebih alim. Beliau adalah termasuk dari ulamanya para sahabat, walaupun tidak menafikan Abu Musa adalah juga seorang yang mulia dari kalangan para sahabat. Kemudian Abu Musa mengadukan apa yang beliau lihat di masjid di salah satu di kota Kufah tersebut tentang kejadian ada sebagian orang yang seperti tadi keadaannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud setelah dikabarkan tentang apa yang dilihat oleh Abu Musa kemudian mendatangi masjid tersebut. Abu Mas'ud kemudian mengatakan kepada mereka dengan lantang, "Auddu sayyi'atikum wa ana dhaminun 'ala ayyadi amin a'malikum syai'a." Hitunglah, muhasabahlah, hitung-hitunglah oleh kalian kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian itu lebih baik. Kalian mengingat, memuhasabah, mengintrospeksi dosa-dosa kalian itu lebih baik daripada keadaan kalian yang demikian ini. Wa ana dhaminun ala ayyadi amin a'malikum syai'a. Dan aku adalah sebagai penjamin bahwasanya tidak akan sia-sia dari amalan kalian itu sedikit pun daripada kalian mengamalkan perkara yang seperti ini dalam keadaan tidak ada contohnya dari Rasul, sudah bercapek-capek tetapi ternyata tidak diterima di sisi Allah, sia-sia. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum." Wahai umat Muhammad, begitu cepat kebinasaan kalian. Wasahabatu mutawaffirun. Para sahabat masih banyak di sekeliling kalian. Kenapa kalian enggak tanya? Kenapa enggak tanya? Di situ ada para sahabat fulan, sahabat alan. Para sahabat Rasul, murid-murid Rasul masih hidup. Kenapa kalian tidak bertanya tentang urusan agama ini kepada mereka? Ini menunjukkan bimbingan Abdullah bin Mas'ud agar manusia mengembalikan urusan agama ini kepada murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka para sahabat. Wa thiyabuhum lam tubla wa aniyatuhum lam tukassar. Pakaian-pakaian mereka belum koyak, menunjukkan mereka masih hidup dengan pakaian mereka berjalan di muka bumi ini. Mereka masih hidup, kenapa kalian tidak tanya? Wa aniyatuhum lam tukassar. Dan bejana-bejana mereka, bejana minum mereka, gelas-gelas mereka belum pecah, artinya mereka masih minum dengan bejana tersebut. Kenapa kalian tidak tanya kepada mereka? Mereka masih hidup di tengah-tengah kalian. Kemudian di antara mereka mengatakan karena mengetahui bahwasanya Abdullah bin Mas'ud enggak ridha dengan apa yang dilakukan oleh mereka tersebut. Jadi halakah-halakah zikir tersebut, ada seorang pemimpin dari zikir tadi. Setiap halakah itu ada seorang pemimpin yang dia mereka mengatakan atau dia mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah sebanyak 100 kali. Kemudian mereka mengatakan subhanallah subhanallah dengan menghitung dengan batu-batu. Sebanyak 100 kali. Masing-masing menghitung dengan batu yang ada pada mereka. Kemudian ketika pemimpin kelompok tersebut mengatakan hallilu mi'ah, bertahlillah, ucapkanlah la ilaha illallah sebanyak 100 kali, mereka pun bertahlil mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Dan demikian. Karena tahu Abdullah bin Mas'ud tadi tidak ridha dengan apa yang dilakukan oleh mereka ini, mereka mengatakan ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma'aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya tidaklah yang kami inginkan kecuali kebaikan. Niatnya kami baik. Ya. Kalau istilahnya orang sekarang, kami ini zikir kok. Kami ini beribadah kepada Allah kok dilarang. Kami ini niatnya baik, beribadah kepada Allah. Ya. Masalahnya bukan zikirnya, bukan ibadahnya yang dilarang, tapi caranya. Apakah itu datang dari Rasulullah SAW? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kam min muridin lil khairi la yusibah, berapa banyak di antara orang yang menginginkan kebaikan ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan tadi. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan kebaikan ternyata tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena salah jalan, salah caranya, salah bentuknya. Ya. Bukan masalah sholatnya, bukan masalah puasanya, bukan masalah zikirnya yang dilarang, tapi caranya, bentuknya, rincian-rincian yang ada di dalamnya. Apakah itu sesuai dengan sunnah Rasul apa tidak? Maka sebagaimana yang telah kita sebutkan, perlu kita mengkoreksi diri kita semuanya untuk mencocokkan ini semua dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau tidak ada, maka jangan sampai kita mengada-adakan perkara baru yang tidak ada dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh-sungguh aku khawatir. Ya. Setelah mereka mengatakan yang demikian, sungguh-sungguh aku khawatir kalian adalah orang yang telah disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Tentang kisah apa? Tentang kisah Khawarij. Kisah Khawarij yang mereka banyak beribadah. Sampai-sampai Rasul mengatakan, yahkiru salatahum ala salatihim. Yahkiru salatakum ala salatihim. Wasiyamakum ala siyamihim. Wahai para sahabat, salat kalian itu kalah dengan salat mereka. Puasa kalian, wahai para sahabat, kalah dengan puasanya mereka orang-orang Khawarij. Dari sisi mereka semangatnya, sampai mereka pucat pasi dalam ibadah mereka karena banyak puasa, sholat malam. Tetapi apakah kemudian ini menunjukkan kebaikan? Tidak. Sampai Rasul mengatakan apa? Yamrukuna minad-din. Mereka keluar dari agama ini, muruka sahmi minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari busuk dari sasarannya. Keluarnya anak panah dari sasarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tadi agar jangan sampai kita tertipu, bukan menunjukkan pujian kepada mereka, bukan. Ya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku khawatir kalian adalah yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir kalian adalah orang-orang yang telah diisyaratkan oleh Nabi tentang Khawarij. Yang banyak beribadah, semangat beribadah, tapi tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya dari Nabi. Kemudian subhanallah, berjalan 7 tahun kurang lebih setelah kejadian tadi, diriwayatkan oleh perawi yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, seorang yang bernama Amr bin Salamah. Amr bin Salamah mengatakan, famarra ba'dahu sab' sinin, dan berlalu setelah itu selama 7 tahun setelah kejadian tadi, berlalu 7 tahun berikutnya. Kemudian Amr bin Salamah mengatakan, faraitu amata haula Kutilu yauma nahrawan. Na'udzubillah. Amr bin Salamah kemudian mengatakan setelah berlalu 7 tahun, setelah apa yang diucapkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud tadi, firasat dari apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud tentang apa yang beliau khawatirkan, jangan-jangan kalian ini adalah apa yang telah disebutkan oleh Nabi tadi tentang Khawarij. Kemudian Amr bin Salamah mengatakan, sungguh-sungguh aku melihat mayoritas mereka yang tadi berada di halaqah-halaqah di masjid di Kufah tadi, mereka ternyata terbunuh, mayoritasnya ikut terbunuh dalam perang Nahrawan. Apa itu perang Nahrawan? Perang di mana orang-orang Khawarij akan memberontak, melakukan konsolidasi pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib dan ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Subhanallah. Apa yang dirasakan oleh Abdullah bin Mas'ud ternyata terjadi. Ya. Memang demikianlah perkara-perkara baru dalam agama, kebid'ahan yang kecil itu bukan sesuatu yang sepele. Bisa menjurus, bisa menyeret kepada perkara yang lebih besar dan lebih besar dari itu semuanya. Sebagaimana kemaksiatan. Maka kata para ulama, iyyakum wasigharal bida'i. Hati-hati oleh kalian dari kebid'ahan yang kecil. Kenapa? Karena sesungguhnya perkara yang kecil tersebut apabila bertumpuk terus, berjalan terus, akan menjadi besar. Yakunu kibara atau takunu kibara, akan menjadi besar. Coba dilihat tadi kejadiannya cuma apa? Hanya bagian mungkin dikatakan bukan sampai ya menumpahkan darah kaum muslimin. Ya. Karena ini adalah kebid'ahan yang fatal. Ya. Mengkafirkan kaum muslimin. Awalnya hanya dalam perkara ibadah tadi yang ternyata tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, tapi ternyata pada akhirnya mereka menjadi para pendukung-pendukung Khawarij dan mereka mayoritasnya mati di Nahrawan yang ditumpas oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika itu. Maka benarlah apa yang dikatakan ketika disodorkan kepada Abdullah bin Abbas yang digambarkan kepada beliau tentang ibadah Khawarij, orang-orang Khawarij yang sangat luar biasa, sampai-sampai dikatakan pucat pasi wajah-wajah mereka, puasa mereka, sholat mereka, sholat malam mereka, puasa mereka luar biasa. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan mahum bi asyaddi ibadatin minar ruhban. Tidaklah apa yang mereka kerjakan itu lebih baik, lebih besar, atau lebih keras, atau lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh para rahib. Maksudnya apa? Kata para ulama, la yurfa lahum amalun. Maksudnya bahwasanya tidak diterima pada mereka itu amalan-amalan mereka sebagaimana para rahib, para pendeta yang mereka beribadah, mengaku beribadah kepada Allah, menangis karena Allah, maka sungguhnya amalan yang mereka kerjakan tersebut tidak diterima di sisi Allah. Maka demikian apa yang dilakukan oleh mereka tidak lebih baik daripada yang dilakukan oleh para rahib, tidak lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh para rahib, para pendeta tadi. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Mahum bi asyaddi ibadatin minar ruhban. Tidaklah mereka, ibadah yang ada pada mereka itu lebih keras, lebih banyak, lebih sungguh-sungguh daripada apa yang dilakukan oleh para rahib, para pendeta. Masih kalah, tapi itu pun ya, para pendeta tidak diterima, lebih-lebih lagi apa yang dilakukan oleh mereka yang melakukan ibadah yang tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini semuanya memberi nasihat bagi kita semuanya untuk senantiasa mengkoreksi amal-amal ibadah kita. Kita cocokkan dengan apakah itu sesuai dengan Al-Qur'an? Apakah itu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu telah datang dari bimbingan para salafus saleh, para sahabat? Murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ucapan yang diucapkan oleh manusia, tokoh tertentu di kalangan manusia, bagaimanapun tingkat kedudukannya, harus kita koreksi, kita cocokkan dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an was sunnah. Kalau menyelisih, jangan kemudian kita ta'assub, fanatik, buta. Jangan mengatakan waduh enggak enak, ini adalah ustaz saya dulu, saya mendapatkan hidayah karena sebab dia. Jangan karena main perasaan, tapi kembalikan kepada dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka apa yang kita pelajari dari atsar Ubay bin Ka'ab ini adalah sungguh luar biasa. Dan yang semisal dengan ini adalah juga yang diucapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, iktisadun fis sunnah khairun, al-iktisadu fis sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan, bersederhana di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya dia tidak berlebihan, ya, bersederhana dia, ya, di dalam sunnah Rasul itu lebih baik daripada dia bersungguh-sungguh di dalam ibadah-ibadah tadi, tetapi ternyata tidak dibangun di atas bimbingan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pada kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan insyaallah semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang diterima amal-amal salih kita. Dan marilah kita senantiasa mengkoreksi niatan-niatan kita, keikhlasan yang ada pada kita. Demikian juga apakah amalan-amalan kita sesuai dengan apa yang telah datang dari petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.